kita lanjutkan atau kita selesaikan buku jilid pertama ini hanya dua kali saja. Insyaallah bukan lupa kita masuk ke jilid kedua dan jadi kita pastinya bagian itu. Nampak pun jilid kedua. Wa ala Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أراد الله بالأمير خيرا أقبل الله تدري كبيرا فدريه سوراك المسير. Jadi pemimpin baik itu yang menghendaki Allah, pemimpin buruk yang menghendaki Allah, dan kehendak Allah ini kehendak kaumnya. جعل له وزيرا شقيقا. Maka Allah akan jadikan untuk pemimpin tersebut pembantu yang benar, sedikit yang jujur, yang baik. Inna siya kakarahu. Kalau si pemimpin itu lupa, orang itu mengingatkan. Ya, namanya itu mengingatkan. Wa yasukara a'adahu. Kalau si pemimpin itu ingat melakukan kebaikan, tidak lupa diri, maka ditolong oleh wazirnya itu, ditolong oleh pembantunya itu, teman dekatnya. Ini ciri-ciri pemimpin yang dikehendaki baik Allah. Sebaliknya, wajda ada fihi khairatan. Kalau Allah menghendaki tidak baik, tidak baiknya tidak disebut, tapi khairatan tidak seperti itu. Ja'alahu wazirahu, maka Allah jadikan bagi pemimpin itu wazir yang buruk, pembantu teman dekat yang buruk. Indah sialan yang tersebut. Kalau pemimpin itu lupa, tidak diingatkan. Kebiasaan saja. Tidak enak, sungkan, takut dimarahi, takut menyinggung, takut dipecat, takut tidak jadi teman dekat raja lagi, ya, maka tidak mau mengingatkan. Wajib bapak, kalau pemimpin itu ingat melakukan kebaikan, lam yu'idhu, dia tidak mau menolong. Pemimpin seperti ini berarti diberdasi buruk oleh orang. Di sini dijelaskan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad sahih kata beliau dan mempunyai syarat muslim. Ya, kita tahu syarat ada syarat bukan muslim, syarat bukan saja ada syarat muslim saja. Syarat yang ketiga. Fikul hadis wujudu fi'atin salihatin hawla al-hakim tursiluhu bilal khairi wa tu'inuhu alaihi. دليل توفيق الله تعالى ورضاه عنه وفي ذلك عون على إقامة الحج. Adanya orang-orang saleh di sekitar seorang pemimpin yang memberikan pencerahan kepada pemimpin tersebut, menolong pemimpin tersebut untuk melakukan kebaikan, ini merupakan tanda bahwa Allah menolong pemimpin tersebut, ridha terhadap pemimpin tersebut. Ya, jadi orang-orang baik itu ada tanda. Orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu ada tanda. Orang-orang yang dikehendaki buruk oleh Allah juga ada tanda-tanda. Ya. Yang kedua, tahdhirul hukami min bitalati syah. فإنها سبب للإفساد والطغيان. Peringatan kepada para pemimpin untuk tidak mengambil orang-orang jahat, orang-orang buruk sebagai teman dekat. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan kerusakan, kezaliman, kekhawatiran dan almaru ala diri paling tinggi. Seseorang itu agamanya tergantung teman dekat. Teman dekatnya buruk, dia ikut buruk. Teman dekatnya baik, dia ikut baik.

orang itu pemimpin. Ya, maunya apa? Ya, maunya apa? Ya, ini terjadi. Ini terjadi. Ya, di mana-mana. Yang apa? Yang raja Najasyi, yang Heraklius, Kaisar Romawi, Romawi. Kenapa dua-duanya ingin masuk Islam? Yang satu akhirnya masuk Islam, Najasyi. Yang Heraklius membatalkan niatnya gara-gara rakyat. Karena mayoritas ambil pilihan. Jadi, tidak bisa berbuat apa-apa raja Najasyi. Tidak bisa berbuat apa-apa rakyatnya Kristen. Maka masuk Islam seorang diri. Entah anak istrinya kayak apa, tidak ada riwayat. Ya, jelas ketika raja Najasyi ini wafat, disolasi oleh Nabi secara goib dari Madinah. Seorang diri. Padahal raja, raja kan lebih besar kekuasaannya dari presiden berbuat. Ya, maka kita harus jadi. Jadi yang penting kita adalah rakyatnya, bukan pemimpin. Dan sekali lagi, memilih pemimpin bukan hak rakyat dalam itu, tapi hak pemimpin yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanallah, Alhamdulillah, Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.